Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekh Al-Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab ma ja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab maja'a, dalil yang datang tentang haramnya iqsam 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah karena iqsam 'ala Allah adalah suatu hal yang bertentangan dengan tauhid. Iqsam, bersumpah atas nama Allah, adalah suatu hal yang bertentangan dengan tauhid dan adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna iqsam? Iqsam itu merupakan masdar dari aqsama yuqsimu, iqsaman. Maknanya adalah halafa yahlif, halifan, bersumpah. Aqsama maknanya sama dengan halafa, yang artinya adalah bersumpah. Sehingga di sini ada beberapa kata yang maknanya sama, yaitu sumpah maknanya. Kata iqsam boleh juga disebut dengan qasam, halif, yamin, dan satu lagi yaitu aliyah. Ya, aliyah itu juga sumpah artinya. Yamin, aliyah, halif, dan qasam. Semuanya bermakna sumpah. Dan semuanya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Quran kata-kata ini. Yang artinya adalah sumpah. Kemudian iqsam 'ala Allah, itulah yang disebutkan dalam judul bab ini. Bersumpah atas Allah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Iqsam 'ala Allah yaitu an tahlifa 'ala Allah an yaf'al atau an la yaf'al. Engkau bersumpah, atas nama Allah bahwa dia akan melakukan suatu hal atau akan meninggalkan satu hal. Ini Allah akan melakukan suatu perbuatan atau bersumpah bahwa Allah tidak akan melakukan suatu perbuatan. Ini adalah iqsam 'ala Allah. Seperti dengan mengatakan wallahi la yaf'alannallahu kada. Demi Allah, Allah akan melakukan begini. Atau wallahi la yaf'alullahu kada. Demi Allah, Allah tidak akan melakukan perbuatan ini. Allah tidak akan mewujudkannya dan semisalnya. Ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah bahwa Allah akan melakukan sesuatu atau akan meninggalkan sesuatu. Ya, di suatu perbuatan. Iqsam 'ala Allah yang dimaksud oleh penulis rahimahullah yang akan bertentangan dengan tauhid adalah satu macam dari beberapa macam iqsam. Padahal sesungguhnya iqsam 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah ya, bersumpah ya, bersumpah atas nama Allah dengan atau tentang suatu hal yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bersumpah bahwa Allah akan melakukan ini. Tapi memang begitu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau bersumpah bahwa Allah tidak akan melakukan itu. Ya. Namun memang karena Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa Allah tidak akan melakukannya. Ya. Sebagai contoh, ya, bersumpah dan mengatakan wallahi la yushaffi'anna Allahu nabiyahu fil khalqi yaumil qiyamah. Demi Allah, Allah akan menerima syafaat nabinya untuk makhluk-makhluk seluruhnya pada hari kiamat. Demi Allah, Allah akan menerima syafaat nabinya pada hari kiamat nanti. Syafaat untuk ya seluruh makhluk. Nah, ini diperbolehkan. Hukumnya ini adalah diperbolehkan karena memang telah diberitakan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini telah diberitakan di dalam dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka keadaan yang pertama ini boleh. Contoh yang lain pula untuk keadaan ini yang diperbolehkan seperti mengatakan wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni ya siapapun yang berbuat syirik kepadanya. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang berbuat syirik kepadanya. Ini sesuai dengan yang Allah beritakan dalam firman-Nya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa kesyirikan. Sehingga keadaan yang pertama ini diperbolehkan karena memang sesuai dengan ya, apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun keadaan yang kedua adalah bersumpah atas nama Allah. Ya. Dikarenakan kuatnya harapan kepada Allah dan baiknya prasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yakni bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan melakukan perbuatan ini, mewujudkan ini, atau Allah akan meninggalkan perbuatan ini. Bukan karena telah diberitakan di dalam dalil, namun karena kuatnya harapan pengucapnya kepada Allah. Harapan yang kuat dan husnul dzan, ya prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini diperbolehkan juga. Ini juga diperbolehkan. Ya, bersumpah atas nama Allah. Keadaan yang kedua ini, yang mana faktor pendorongnya adalah husnul dzan, besarnya ya, rasa harap kepada Allah dan prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diperbolehkan. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Ya, seseorang bersumpah. Ya, ada seseorang yang bersumpah atas nama Allah. Ya. Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru saniyatur rubayya. Ya, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Seseorang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi s.a.w. tidak mengingkari sumpah tersebut. Bahkan beliau mengatakan inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarra. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang seandainya bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mewujudkan sumpahnya. Jadi Allah akan mewujudkan sesuai dengan apa yang dia sumpahkan, sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Yani hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang saleh, ya, seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta atau Allah akan mewujudkan apa yang dia nyatakan di dalam sumpahnya. Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarra. Naam. Yani setelah orang itu bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata benar Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang dia sumpahkan. Wallah la tuksaru saniyatur rubayya. Demi Allah, ya, ya kiki rubayya tidak akan dipatahkan. Ini terkait dengan suatu kasus kisos. Ya, ternyata benar. Ya. Ya, pihak yang telah di zalimi atau disakit oleh rubayya, ya, ternyata memaafkan rubayya. Jadi benar, sebagaimana yang disumpahkan oleh orang ini, wallahi la tuksaru saniyatur rubayya. demi Allah, gigi Rubaiyah tidak akan dipatahkan. Ya, jadi Allah tidak akan menjadikan hal itu terjadi. Nah, demikian juga di antara dalil yang menunjukkan bolehnya keadaan yang kedua ini, yaitu bersumpah atas nama Allah disebabkan kuatnya harapan kepada Allah dan prasangka yang baik kepadanya, adalah sabda Rasulullah SAW, "Rubba ash'atha madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la adru." Rubba ash'atha, ya, bisa jadi ada seorang, ya, yang kusut rambutnya, madfu'in bil abwab, dia ditolak di pintu-pintu, kalau mendatangi pintu rumah seseorang, masih akan ditolak, tidak akan dimuliakan. Ya, pindah ke pintu rumah yang lain, ditolak lagi, tidak akan dimuliakan. Ya, bisa jadi seorang yang dianggap hina dan tidak mulia oleh orang-orang yang lain, namun law aqsama 'ala Allahi la adarrah, ketika dia seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ya, sehingga terpandang hina, teranggap hina oleh manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut adalah hamba yang mulia. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa aqsama 'ala Allah, aqsama 'ala Allah ini diperbolehkan, yakni dalam keadaan ini. Ya, jadi tidak mutlak iqsama 'ala Allah itu diharamkan. Kemudian macam yang ketiga, atau keadaan yang ketiga dari iqsama 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, dan inilah yang diharamkan, dan yang dimaksud oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini, yaitu bersumpah atas nama Allah, ya, yang mana faktor pendorongnya adalah al-i'jab binnafs, ujub dengan diri sendiri, bangga diri. Ya. Dan pendorongnya adalah tahajjur atau tahajjur fadlillahi azza wa jal, mempersempit, ya, menganggap sempit karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Demikian pula pendorongnya adalah su'u dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan yang diharamkan seseorang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah akan melakukan ini atau Allah tidak akan melakukan ini, ya, yang mana pendorongnya adalah karena pengucapnya ujub, bangga diri, atau menganggap sempitnya rahmat Allah dan bersu'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah keadaan yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah dan yang disebutkan di dalam hadis yang ada di dalam bab ini. Nah, adapun contohnya yang sudah ada di dalam hadis, yaitu seorang yang saleh atau seorang yang banyak ibadah melihat seorang yang banyak bermaksiat. Lalu orang yang banyak ibadah ini ujub dan mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Orang yang banyak ibadah ini mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mungkin mengampuni si fulan, karena fulan ini terlalu banyak bermaksiat, sudah saya nasihati berkali-kali." Ya, mungkin sampai mati dia tidak akan, ya, diampuni, misalkan begitu. Ya, ini juga, atau ini merupakan contoh keadaan yang ketiga, bersumpah atas nama Allah yang didorong oleh i'jab an-nafs, bangga diri, ujub karena banyak ibadah, jadi contohnya, dan menganggap sempitnya rahmat Allah. Terus kenapa kalau dia itu banyak maksiat, rahmat Allah sangat sempit, tidak mungkin lagi Allah merahmatinya dan mengampuninya, masih ada kemungkinan. Ya, demikian pula dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena menganggap rahmat Allah itu sempit dan Allah tidak akan memberikan maghfirah. Artinya itu adalah su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga keadaan yang ketiga tadi diharamkan, ya, dan sangat nampak keterkaitannya dengan kitab tauhid, yaitu iqsam 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah dalam keadaan yang ketiga, yang mana pendorongnya adalah su'u dhanni billahi subhanahu wa ta'ala dan ujub bin nafs, ya, itu bertentangan dengan tauhid bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, sebab yang wajib bagi setiap muslim, mukmin, muwahhid adalah ya dia merendah, tawadhu, tidak ujub. Ya, demikian pula apa? Berprasangka yang baik kepada Allah dan jangan bersu'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berprasangka yang baik kepada Allah. Dan seolah-olah ketika seseorang bersumpah atas nama Allah, ya, dalam keadaan yang ketiga tadi yang diharamkan, seolah-olah dia sedang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni fulan misalkan. Ya, kamu mengatur Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya Maha memberi rahmat dan ampunan. Kenapa kamu justru mengatakan Allah tidak mengampuni? Bertentangan dengan ya husnul dzanni billah dan bertentangan dengan at-ta'zim billah, pengagungan kepada Allah taala. Nah, kemudian Rasulullah rahimahullah menyebutkan hadis seputar iqsam 'ala Allah. Beliau mengatakan an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulan. Faqala Allah 'azza wa jalla, man dhal ladhi yata'alla 'alayya ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfiru Allah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, man dhalladhi yata'alla 'alayya, siapakah yang bersumpah atas namaku? Yata'alla, yata'alla maknanya sama dengan yahlif, yuqsim. Ya, isimnya atau masdarnya tadi aliyah. Ya, yata'alla aliyah, yahlif, halif. Ya, aqsam, qasam atau yuqsam. Kalau yata'alla aliyah, man dhalladhi yata'alla 'alayya, siapakah yang bersumpah, berani bersumpah atas namaku, anna aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Ya, siapa tadi? Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dia, mengampuni fulan. Wa ahbabtu amalak, dan aku telah menggugurkan amalanmu. Ini balasan bagi orang yang terlalu ujub, bangga diri dan merendahkan orang lain, dan tambah lagi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dorongan rujuk tersebut dan su'uban billah. Ya, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh justru aku telah mengampuninya dan aku menggugurkan amalanmu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala rajulun, ada seseorang yang berkata, ya, ada kemungkinan bahwa orang yang dimaksud di sini adalah orang yang sama yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah. Di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa pengucapnya yang berani bersumpah-sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah seorang laki-laki yang banyak beribadah, ahli ibadah. Ya, ahli ibadah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kalimat ini, kalimat sumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni fulan, ya, terkandung padanya unsur al-ya's min rawhillah, putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak memiliki harapan bahwa Allah akan mengampuni fulan. Demikian pula kalimat tersebut, ya, terkandung di dalamnya ihtiqar ibadillah, ya, inda hadzal qail, merendahkan, meremehkan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendahkan fulan di dalam kalimat tersebut, merendahkan, ya, orang lain. Nah, ini hukumnya adalah haram, Dan dia adalah kibar, ghamtun nas. Ghamtun nas yakni ihtiqarahum. Ya, kibar yaitu apa? Ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia, orang lain. Demikian pula dalam kalimat tersebut terkandung unsur al-i'dab bin nas, bangga diri. Ya, terpukau, terkagum dengan diri sendiri karena telah memiliki amalan-amalan yang banyak, amal ibadah yang banyak, yang besar. Sehingga ada tiga hal setidaknya yang itu semua merupakan keburukan yang besar, namun terkandung di dalam kalimat itu. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, putus asa terhadap rahmat Allah, ya, merendahkan hamba-hamba Allah, dan bangga diri, na'udzubillah. Naam. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mengatakan ini, wallahi la yaghfirullahu li fulan, dahulu dia adalah seorang yang salih. Adapun fulan, ya, adapun fulan yang satunya, dia adalah seorang yang fasik. Adalah seorang yang fasik, banyak melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat, tidak kunjung bertaubat. Maka orang yang salih ini, ya, ya, sering menasihati orang yang fasik ini, aqfir, aqfir, sudah kurangilah atau berhentilah, sudah cukup bertaubat dan seterusnya. Tapi tidak mau bertaubat dengan segera terus-terusan diulangi. Ya, maka, ya, pada akhirnya, ya, karena mungkin berputus asa dan seterusnya, ya, semakin lama semakin menganggap rendah, ya, orang yang fasik ini, ya, sampai pada batas orang yang sholih ini atau ahli ibadah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini kalimat yang harus diwaspadai, na'udzubillah, jangan sampai terucap, ya, oleh kita, ya, walaupun, ya, orang itu, ya, yang kita maksud memang banyak dosa, ya, bahkan dosa sangat-sangat besar, mungkin membunuh, berzina, merampok, ya, minum khamr dan seterusnya, ya, tapi dia masih hidup, ya, dia masih hidup, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada harapan bertobat. Kalaupun sudah meninggal, ya kan mestinya didoakan dia agar dirahmati oleh Allah dan diampuni. Ya, kalau memang meninggalnya di atas Islam. Ya kan, jadi kan termasuk kaum muslimin yang lain, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi jangan sampai emosi kita karena sekian kali menasihati, mengingatkan, menegur, ya, tidak terima, jangan sampai hal itu justru membuat kita terjatuh dalam dosa yang bisa jadi lebih besar. Yaitu tadi, ujub, merendahkan hamba-hamba Allah, dan apa? Ya'as min rawahillah, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sampai bersumpah, sumpah demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Ya. Ya, teringat dengan ucapan, ya, sebagian orang, ya, yang menimbulkan fitnah, ya, yang menimbulkan fitnah dalam dakwah, na'udzubillah, sampai sehingga saya bersumpah, wallahi ma yarji'un, demi Allah mereka tidak akan kembali. Jadi tidak akan kembali kepada yang benar dan semisalnya mungkin yang dimaksud. Ya, sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, demi Allah mereka tidak akan kembali. Ya, orang yang berselisih dengannya, orang-orang yang berselisih dengannya, dia katakan seperti itu, wallahi ma yarji'un, atau kalimat yang semisal dengan itu. Wallahu a'lam. Nah, sampai pada batas itu, wallahi la yaghfirullahu li fulan, sampai pada batas seolah dia yang mengatur perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampuni atau tidak? Bukan dia yang mengatur, ya. Yeah. Bukan dia yang mengatur, ya. Yeah. Sehingga ucapan ini sangat tampak bertentangan dengan ta'zimullah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghambaan kepada Allah. Nah, disebutkan di dalam kalimat ini, wallahi la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, yaghfir, mengampuni, masdarnya adalah maghfirah, maknanya adalah satru dhanbi wa tajawuzu anhu. Maghfirah yaitu satru dhanb, menutupi dosa, wa tajawuzu anhu, dan memaafkannya. memaafkan, mengampuni, yakni tidak memberikan hukuman. Ini dua makna maghfirah, yaitu satu dzam, dosanya ditutupi, ya, agar aibnya itu tertutup, ya, tidak diketahui oleh orang yang lain, ya, yakni tidak terus-menerus diketahui, tersebar dan seterusnya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat ditutup oleh Allah. Ya, tidak dibongkar di hadapan para makhluk di akhirat. Demikian pun at-tajawuz anhu, dimaafkan oleh Allah tanpa ada hukuman. Tajawuz anhu yakni tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman yang Allah berikan atas dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapakah yang berani bersumpah-sumpah atas namaku bahwa Allah atau bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan ini, siapa yang berani bersumpah atas namaku? Tentunya bukan karena Allah tidak tahu sehingga Allah bertanya. Namun kalimat pertanyaan ini fungsinya adalah untuk ingkar, pengingkaran. Allah mengingkari ya orang yang telah mengatakannya. Ya. Orang yang telah mengatakannya. Naam. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak." Sungguh aku telah mengampuni dia dan aku telah meruntuhkan amalanmu, ya wahai orang yang telah mengatakan kalimat tersebut. Ya. Adapun orang fasik itu yang pada akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia diampuni? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah mengatakan inna qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Kemungkinan yang pertama adalah karena memang telah didapati pada orang fasik tersebut sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan, yaitu diantaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik itu ternyata sudah bertaubat. Hanya saja mungkin taubatnya bainahu wa bainallah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah. Ya. Tapi ternyata orang yang banyak beribadah ini lancang dan masih ada di dalam benaknya, di dalam stigmanya, penilaiannya bahwa orang ini adalah orang fasik, padahal sudah bertobat. Ya, oleh karena itu jika mengetahui atau melihat seseorang berjatuh dalam kesalahan, ya jangan kebablasan terus-menerus ya menempatkan, memberikan stigma yang negatif. Kalau ternyata kemungkinannya orang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertobat kepada Allah kan seolah tidak memiliki dosa. Seperti tidak pernah melakukan dosa. Nah, ini bisa jadi diampuni oleh Allah karena memang ya telah mengambil langkah-langkah sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan seperti taubat. Atau kemungkinan yang kedua, Allah mengatakan inna qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Ya, kemungkinan yang kedua adalah karena dosanya masih di bawah kesyirikan. Masih di bawah kesyirikan, lalu Allah memberikan karunia ya berupa rahmat dan ampunan. Ya, berupa rahmat dan ampunan. Ya. Bab dosa di bawah kesyirikan, dosa yang di bawah kesyirikan dan kekufuran itu kan tahtal masyiah, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, bahwa dosa yang masih di bawah kesyirikan dan kekufuran itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah walaupun pelakunya belum bertaubat. Dan itu mahdhu fadlillah, murni semata-mata karunia Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang berdosa ketika masih hidup di dunia ya dituntut untuk bertaubat, karena tidak tahu Allah mengampuni atau Allah akan mengazabnya dan mencucikannya di dalam neraka, benar. Kan tidak tahu. Dia harus bertobat. Ya. Tapi di akhirat nanti, selama masih di bawah kekufuran dan kesyirikan, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab yang lain selain murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahbabtu 'amalak, dan justru aku telah menggugurkan amalanmu. muncul pertanyaan, amalan yang dimaksud ini apakah seluruh amalan ahli ibadah ini? Ya, atau sebagian amalannya saja yang dia telah berbangga-bangga dengannya. Wa ahbabtu amalak. Mengingat kaidah usul fiqih yang antum belajar itu, amalak, amal ini, ya, isim mufrad, kata tunggal, namun diidhafahkan maka memberikan makna yang umum, yang luas. Berarti seluruh. Jadi seluruh amalanmu. Ya, amalak. Jadi kulla a'malik, seluruh amalanmu. Ya, maka yang dimaksud yang mana ini? Yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggugurkan seluruh amalannya atau sebagian amalannya saja yang dia telah berbangga-bangga dengannya. Maka ini dua kemungkinan disebutkan oleh para ulama. Ya, kemungkinan yang pertama, wa ahbabtu amalak, yakni Allah telah menggugurkan ya seluruh amalanmu, seluruh amalan ahli ibadah ini. Ya, yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, sehingga ibadah-ibadahnya yang banyak tersebut akhirnya runtuh, tidak berpahala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebab nampak bahwa orang ini ya terlalu ujub, ya bisa saja dalam setiap ibadahnya dia selalu ujub, bangga diri. Na'udzubillah. Dan kemungkinan yang kedua, amalan yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagian amalannya saja yang telah dia bangga-banggakan terhadap orang-orang fasik ini. Kemungkinan yang kedua, wa ahbabtu amalak, dan aku telah mengukurkan amalanmu, yakni amalanmu yang telah engkau bangga-banggakan di hadapan orang fasik ini. Orang fasik, pelaku dosa besar ini. Nam, wallahu a'lam. Namun, hadis Abu Hurairah atau perkataan Abu Hurairah nanti, ya, menguatkan kemungkinan yang pertama bahwa yang dimaksud adalah seluruh amalan. Seluruh amalan ahli ibadah tersebut. Ya. Nah, sebab di dalam hadis Abu Hurairah, namun nampaknya tidak disebutkan oleh penulis, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman pada akhirnya, idhabu bihi ilan nar, bawalah orang ini ke dalam neraka. Idhabu bihi ilan nar, bawalah orang ini ke dalam neraka. Tampak bahwa yang dimaksud adalah seluruh amalan digugurkan oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa fi hadithi Abi Hurairah ana al-qa'ila rajulun 'abid. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pengucapnya, yakni pengucap kalimat wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, pengucapnya adalah rajulun 'abid, adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah, banyak beribadah. Naam. Qala Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia telah mengucapkan satu kalimat, ri wallahi la yaghfirullahu li fulan. Dia telah mengucapkan satu kalimat, aw baqad dunyahu, yang telah membinasakan, menghancurkan, membinasakan dunianya, wa akhiratah, dan akhiratnya. Na'udzubillah. Jadi dia rugi dunia dan rugi akhirat. Ya. Sehingga sangat berbahaya seseorang yang bersumpah ya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengucapkannya ya dengan sebab ujub, ya, bangga diri, ya, dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati, ini suatu hal yang sangat besar. Ya, sampai Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimah aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia telah mengucapkan satu kalimat yang telah menghancurkan dan membinasakan dunianya dan akhiratnya. Nah, adapun ya, kalimat itu telah menghancurkan akhiratnya, maka jelas ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa min ahlin nar, bahwa dia termasuk penghuni neraka. Idhabu bihi ilan nar, bawalah dia, bawalah orang ini ke dalam neraka. Ya. Ini jelas. Adapun au baqat dunyahu, au baqat dunyahu, membinasakan, menghancurkan dunianya. Ya. Maka kenapa dikatakan seperti itu? Kalimat itu juga membinasakan dan menghancurkan dunianya. Ya, sebab dunia yang hakiki bagi seseorang adalah ya, dunia atau usia umur dia di dunia yang dia pergunakan untuk beramal soleh dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia yang hakiki, kehidupan dunia yang hakiki bagi seseorang adalah kehidupan dunia ya, dan umur, usia, waktu hidup di dunia ya, yang dipergunakan oleh seseorang untuk beramal soleh yang akan bermanfaat di kehidupan akhirat. Nah, ketika dia menggugurkan amal solehnya dengan sebab satu kalimat itu, ya sudah, berarti seumur hidup dari dunia, ya dia telah rugi. Dia tidak bisa mengambil bekal sedikitpun, ya berupa amal soleh yang bisa bermanfaat di akhirat. Karena amal solehnya sudah runtuh. Karena amal solehnya sudah runtuh dengan mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ya. Sehingga orang ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi rugi dunia dan akhirat. Akhiratnya rugi dan dunianya juga dikatakan rugi karena tidak bisa berbekal dengan suatu bekal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Man. Sehingga yang wajib ya bagi seorang mukmin adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah ya, dan tidak merendahkan orang lain. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah dan jangan sampai merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Justru hendaknya setiap mukmin ya itu bersu'udzon kepada diri sendiri. Sebagaimana yang disimpulkan dari hadis ini, demikian juga diterangkan oleh para ulama, jangan sampai rujuk bangga diri yang pada akhirnya merendahkan orang lain. Masa orang lain ini ya amalannya sedikit, kurang semangat dan seterusnya. Ya, dia merasa banyak beramal, banyak berbuat, banyak bertawun, ya semangat dan seterusnya, akhirnya ya mengkritik, mengkritisi, merendahkan yang lainnya, tidak memaklumi atau kurang memaklumi yang lain, dia kan mencari sisi-sisi udzur, kenapa ya bulan kamu begitu, kalau itu bukan dosa ya sudah, kenapa kita permasalahkan, paling kita tumbuhkan semangat dia, kalau itu satu dosa ya sudah dinasihati. Ya, perlahan-lahan dengan sabar, jangan sampai terlalu merendahkan orang tersebut. Jangan sampai terlalu merendahkan orang tersebut yang pada akhirnya ya membangga-banggakan diri sendiri. Sehingga yang wajib seperti tadi adalah bersu'udzon kepada diri sendiri. Jadi saya adalah makhluk yang terburuk. Mungkin saya adalah makhluk yang terburuk. Ya. Sehingga kalau sudah bersu'udzon kepada diri sendiri, dia tidak akan merendahkan orang lain. Dan dia akan apa? Dia akan mengibah, ya, menghadap kepada Allah dengan penuh perendahan, merasa butuh kepada Allah untuk memperbaiki diri. Ya, jadi sekali lagi, ya, mengedepankan su'ulun kepada diri sendiri, ya, merasa diri ini adalah diri yang buruk. Manfaatnya sangat banyak, diantaranya mendorong seseorang untuk bertawabuk kepada orang lain, tidak merendahkan orang lain. Demikian juga akan mendorong seseorang ya untuk menghadap kepada Allah dengan merasa sangat butuh kepadanya untuk memperbaiki diri. Ya. Sehingga akan memperkuat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Hadis ini ya menunjukkan diharamkannya iqsam 'ala Allah. Hadis ini menunjukkan diharamkannya bersumpah atas nama Allah ya dalam bentuk atau dengan disertai i'jab bin nafs, bangga diri dan menganggap sempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bertentangan dengan tauhid dan merupakan kekurangan di dalam tauhid. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama adalah tahrimul iqsam 'ala Allah. Diharamkannya iqsam 'ala Allah, diharamkannya bersumpah-sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah akan begini, demi Allah akan begitu. Demi Allah, Allah akan melakukan ini atau itu. Ya, kecuali ya, jika pendorongnya adalah husnul dzanni billah, prasangka yang baik kepada Allah dan mengharapkan kebaikan darinya. Prasangka yang baik kepada Allah dan harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang pertama ini yang mengisyaratkan kepada beberapa keadaan iqsam 'ala Allah. Ada iqsam 'ala Allah, bersumpah-sumpah atas nama Allah yang diharamkan, yaitu yang pendorongnya adalah su'ul dzanni billah dan i'jab an-nafs. Dan ada iqsam 'ala Allah yang diperbolehkan, yaitu yang pendorongnya adalah husnul dzanni billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, dan wa ta'mil al-khair, dan mengharapkan kebaikan dari Allah. Ya, demikian juga macam yang lain tadi. Itu apa yang diperbolehkan? Bersumpah atas nama Allah karena Allah telah mengabarkan bahwa itu akan terjadi. Allah akan mewujudkannya. Ya. Kemudian faedah yang kedua, kewajiban husnul adab, kewajiban ya beradab yang baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijaga etikanya. Termasuk dalam hal ucapan, jangan sembarang berucap kalau ternyata itu ya etika yang buruk, bukan etika yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan tadi, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Kemudian faedah yang ketiga, ya besarnya bahaya lisan dan wajib menjaga lisan. Ya, menjaga lisan, menjaga ucapan itu wajib. Sebab ya perkaranya sangat besar. Ya, bisa kita lihat orang itu ya rugi dunia akhiratnya, hancur dunia dan akhiratnya dengan sebab satu kalimat. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, "Tatallam bi kalimatin taubaqad dunyahu wa akhiratah." Dia mengucapkan satu kalimat yang telah menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Na'udzubillah. Sehingga ini senaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati." Sungguh ada seseorang yang benar-benar mengucapkan satu kalimat. "Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat." Dia tidak mengira sama sekali kalimat itu akan mencapai apa yang telah dicapainya. Yaktubullahu lahu biha suhfahu ila yaumil qiyamah. Ternyata dengan sebab satu kalimat itu Allah menetapkan untuk pengucapnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sampai ila yaumil qah, sampai hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan bab tentang al-iqsam 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan dengan ringkas insyaallah bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan, babun la yustashfa'u billah 'ala khalqih. Bab la yustashfa', tidak boleh ya meminta syafaat kepada Allah 'ala khalqih, ya atas hamba-hambanya, atas makhluk-makhluknya. Yani di hadapan makhluk-makhluknya. Tidak boleh, maksudnya adalah tidak boleh menjadikan Allah sebagai penengah ya dalam meminta kepada makhluk-makhluknya. Tidak boleh menjadikan Allah sebagai penengah ya di dalam kita meminta suatu kebutuhan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah untuk menerangkan haramnya menjadikan Allah sebagai penengah. Ya, sebagai penengah dalam meminta kepada makhluknya. Jadi Allah yang dijadikan penengah. Ya, Allah yang dijadikan penengah. Nah, dan itu diharamkan karena ya merendahkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mencacati tauhid seseorang. Dan mencacati tauhid seseorang. Ya, sebab ya orang yang menjadi penengah atau pihak yang dijadikan sebagai penengah ya sebagai penengah dalam meminta itu derajatnya, tingkatannya lebih rendah daripada pihak yang dimintai, daripada pihak yang dimintai. Ya. Daripada pihak yang dimintai. Untuk lebih jelasnya, ya harus kita ingat pembahasan tentang syafaat. Syafa'ah. Syafa'ah maknanya adalah apa? At-tawassut lil ghair bi jalbi manfa'ah aw dafa'a mafsadah. Menengahi orang lain ya dalam mendatangkan manfaat atau menepis mafsadah, mudarat. Ya. Naam. Jadi ada pihak yang membutuhkan, kemudian ada pihak yang dituju. Ya. Misalkan seorang rakyat, ya, seorang di kalangan rakyat biasa, ya, memiliki kebutuhan yang ingin dia sampaikan kepada pemimpin, ya, kepada pejabat atau kepada negara dan semisalnya. Ya. Agar permintaannya itu didengarkan, maka dia butuh adanya penengah antara dia dengan pejabat atau pemimpin yang dia tuju. Ya. Nah, penengah ini ya tentunya lebih rendah. Kalau kita menjadikan suatu pihak sebagai penengah, artinya kita menganggap bahwa pihak tersebut lebih rendah daripada pihak yang dituju. Pihak yang menjembatani, yang menengahi, ya menjembatani, menengahi itu lebih rendah daripada ya pihak yang dituju. Seperti tadi berarti seorang dari kalangan rakyat jelata ini ya menganggap bahwa pihak yang menjembataninya, yang membantunya, menengahinya itu lebih rendah daripada pejabat tersebut yang dia tuju. Tujuan sebenarnya adalah pejabat. Tujuan sebenarnya adalah pemimpin negara misalkan. Oleh karena itulah dilarang di dalam bab ini yustasyfa' billah ala khalqi. Ya, jadi tidak boleh menjadikan Allah sebagai penengah ya di dalam kita meminta suatu kebutuhan kepada makhluk. Ya, justru sebaliknya. Ya, maksudnya kan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju bukan semata-mata sebagai penengah. Allah lah yang kita mohon-mohon, Allah lah yang kita mintai segala hajat dan kebutuhan kita. Bukan malah menjadikan Allah sebagai penengah. Ya, ketika kita menginginkan suatu hal, meminta suatu hal kepada makhluk. Jika seperti itu, ya maka itu ya apa mengurangi atau merendahkan rububiyah Allah dan mencacat tauhid seorang hamba. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan Jubair bin Mut'im. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ada seorang A'rabi, A'rabi yang Arab Badui, yang tinggal di pinggiran, tinggal di pedalaman, ya, yang jauh dari perkotaan atau pemukiman penduduk. Da'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus." Dia datang dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ya tubuh-tubuh manusia telah melemah ya, merasakan berat, susah dan melemah. Waja'al 'iyal, dan keluarga pun telah kelaparan, anak istri sudah pada kelaparan. Wa halakatil amwal, dan harta benda ya telah mati." Ya, harta benda di sini maksudnya adalah hewan-hewan ternak. Ya, hewan ternak. Apa, kambing, sapi, ya unta, dan juga ayam. Mungkin hewan ternak sudah pada mati. Apa sebabnya? Ya, sebabnya karena kekeringan. Wahai Rasulullah, ya tubuh-tubuh kita, fisik kita telah melemah. Ya, anak istri kita sudah pada kelaparan. Harta benda kita, hewan ternak kita sudah pada mati. Dengan sebab kekeringan ini, wahai Rasulullah. Fastasqilana rabbak. Ya, maka mintalah hujan kepada Rabbmu, wahai Rasulullah, untuk kami. Mintalah hujan, ini istisqa. Berdoalah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Naam, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, ini kesalahan ucapannya. Satu kalimat ini. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Karena sungguh ya, kami menjadikan Allah sebagai penengah ya dalam meminta kepadamu wahai Rasulullah. Yakni saya atau kami meminta Anda ya, maka kabulkanlah sebab ya, penengah antara kami dengan Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mirip dengan apa? Meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperkuat permintaan itu dengan nama Allah mirip, tapi ada perbedaan. Sesungguhnya kami ya menjadikan Allah sebagai penengah dalam meminta kepada Anda ya Rasulullah, maka penuhilah permintaan kami. Wabika 'ala Allah, wabika 'ala Allah maksudnya adalah wa nastashfi'u bika 'ala Allah. Diatafkan ke kalimat sebelumnya. Dan kami pun menjadikan Anda sebagai penengah dalam meminta kepada Allah. Jadi kami menjadikan Allah sebagai penengah di dalam meminta kepada Anda, dan kami pun menjadikan Anda sebagai penengah dalam meminta kepada Allah karena Anda mendoakan ya istisqa, mendoakan agar turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Jadi Anda sebagai penengah karena Anda yang mendoakan, berdoa agar turun hujan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Subhanallah. Ya Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Ya, ini kalimat apa? Ya, kalimat yang maknanya adalah ta'zim. Ya, menganggap besar suatu hal. Sekaligus ada unsur pengingkaran. Ya. Yang diingkar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang mana? Dari ucapan orang Arabi tadi, fasastilana robbak, bukan. Atau nastashfi'u bika 'ala Allah juga bukan. Yang diingkari adalah nastashfi'u billahi 'alaik, kami menjadikan Allah sebagai penengah yang menjembatani dalam meminta kepada Anda. Jadi Allah sebagai penengahnya. Berarti kan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah, subhanallah. Famazala yusabbih. Terus menerus beliau bertasbih. Ya, seperti itu subhanallah, subhanallah, tidak henti-hentinya. Hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Sampai hal itu ya, yakni efek pengaruh ya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, subhanallah, subhanallah terus menerus, efeknya nampak fi wujuhi ashabi, di wajah para sahabatnya. Ini para sahabatnya ikut ya, terbawa ya suasana ya, terpengaruh oleh kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu kalimat tasbih secara berulang-ulang. Ya, para sahabat juga mungkin ketakutan atau akhirnya menganggap besar satu hal. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan kepada Arab Badui tadi, waihak. Ya. Apa makna waihak? Ya, waihak intinya adalah suatu ungkapan untuk teguran. Ya, waihak ungkapan teguran. Ya. Teguran, larangan, dan semisalnya. Ya. Sebagian ulama, waihak sama dengan wailak. Sebagian yang lain membedakan. Ya, tapi intinya adalah ini kalimat untuk teguran waihak. Atadri mallah, apakah engkau tahu Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau tahu Allah? Ini apakah engkau tahu betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala? Atadri mallah, inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Sesungguhnya ya, perkara Allah Subhanahu wa taala ya, itu lebih besar daripada hal itu, daripada sekedar dijadikan penengah yang menjembatani di dalam meminta kepada makhluk. Allah dijadikan penengah yang menjembatani dalam meminta kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala ya, kedudukannya lebih besar daripada itu. Ya. Innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya menerangkan dengan tegas, innahu la yustashfa'u billah, sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai penengah. Ya. 'Ala ahadin min khalqih, dalam meminta ya kepada satu pun dari makhluk-makhluknya, kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Tidak boleh menjadikan Allah sebagai penengah di dalam kita meminta ya sesuatu kepada makhluk. Wa dzakara al-hadits, dan menyebutkan hadis itu ya, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh para ulama atau sebagian ulama, namun maknanya dibenarkan oleh para ulama. Makna hadis ini dibenarkan oleh para ulama walaupun dilemahkan oleh mereka atau sebagian mereka. Ya. Sampai perkaitan hadis ini dengan bab adalah hadis ini menunjukkan haramnya ya, istisfa' billah ala ahadin min khalqih. Haramnya menjadikan Allah sebagai penengah di dalam meminta kepada seorang makhluknya atau satu makhluknya. Karena itu merupakan suatu bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan suatu bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kesempurnaan tauhid seorang adalah berhati-hati di dalam berucap. Sebenarnya ini kan beberapa bab ini masih berkaitan dengan apa, seputar ta'zimullah, mengagungkan Allah dan beradab kepada Allah dalam berbagai hal. Ya, dan beradab kepada Allah dalam berbagai hal, yang intinya adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Ya. Inti adab tersebut adalah di setiap perbuatan dan ucapan kita, ya, tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Tidak boleh ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di dalam berbuat dan dalam berucap. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Yang pertama adalah tahrim istisfa' billahi 'ala ahadin min khalqi. Seperti tadi, diharamkannya menjadikan Allah sebagai penengah dalam meminta kepada makhluknya. Kemudian faedah yang kedua, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak patut baginya, tidak patut, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kalimat itu dari orang Arab Badui ini, beliau mengatakan subhanallah, subhanallah, yang artinya adalah apa? Mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah dari segala hal yang sifatnya kurang, dari segala hal yang sifatnya kurang dan merendahkan Allah. Jadi itu makna tasbih. Tasbih maknanya apa? Tanzihullah amma la yaliq. Mencucikan Allah amma la yaliq. Ini makna tasbih sebenarnya. Tasbih, bertasbih yang ungkapannya adalah kalimat subhanallah. Ya. Maknanya adalah tanzihullah amma la yaliq, mencucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Ya, tidak pantas bagi Allah. Tidak sesuai dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, dapat disimpulkan pula dari hadis ini, inkarul munkar wa ta'limul jahil. Ini dua hal. Mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Ya, perkara mungkarnya diingkari, perbuatannya atau ucapan yang mungkar diingkari. Ya, jangan diberi uzur, ya. Tapi orang yang jahilnya ya diajari. Ya, terkait perkara mungkar bagaimanapun ya tetap mungkar. Ya, perkara mungkar, perbuatan mungkar atau ucapan yang mungkar diharamkan. Tapi terkait pelakunya atau pengucapnya lahir yang dilihat. Kalau memang dia belum tahu butuh diajari, maka diajari. inkarul munkar wa ta'lim al-jahil. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingkari ucapannya dulu kan dengan madan subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus menerus. Ya, sampai menimbulkan dampak dan kesan, efek di wajah para sahabat beliau yang ada ketika itu. Nah, setelah itu beliau baru menjelaskan alimul jahil. Ya, waihak, atadri mallah inna sya'anallahi a'adham min talik dan seterusnya. Kemudian faedah yang keempat. Enam. Bolehnya meminta syafaat langsung kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya. Ya. Maksudnya adalah meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah. Ya, dalam ya suatu hal yang dibutuhkan. Ya, karena beliau ya mustajab doanya. Ya. Mustajab. Jadi di masa hidup Rasulullah SAW masih boleh kan buktinya ini. Nah, ya Rasulullah, doakanlah kami. Itu sebenarnya meminta syafaat itu. Jadi menjadikan beliau sebagai penengah dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Ini kalau masih hidup buktinya ini. Adapun setelah kematian beliau, setelah wafatnya beliau, maka tidak boleh meminta hal itu. Meminta syafaat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah wafat, mengatakan ya Rasulullah, ya sampaikanlah kepada Allah hajat-hajat kami. Kalau beliau sudah wafat ini, ya ini tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak melakukannya. Karena para sahabat tidak pernah melakukan hal itu, meminta-minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyampaikan hajat kepada Allah setelah beliau wafat. Tidak pernah. Ya, para sahabat yang meminta syafaat kepada beliau di masa hidupnya, ya. Para sahabat meminta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Ya sudah, berarti di masa hidup boleh. Tapi para sahabat pula yang tidak melakukan hal itu, ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ya sudah, berarti setelah wafatnya enggak boleh. Ya, kenapa dipertentangkan? Ya, seharusnya digabungkan seluruh dalil ini. Para sahabat melakukannya hanya ketika beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, tidak ada satupun dari para sahabat yang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sudah menjadi mayit. Kemudian faedah yang kelima, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah terkait dengan hadis ini adalah at-ta'rim bi tariqati su'al. Adalah ya mengajar, menjelaskan dengan metode pertanyaan. Ini tanya jawab. Ya, dan memberikan pertanyaan. Karena pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana waihas atadri mallah? Apakah engkau tahu? Tahukah kamu apa Allah atau tahukah kamu Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kamu tentang Allah? Ya, ini kan pertanyaan dulu, setelah itu baru beliau berikan jawabannya. Sebab dengan mengawali menggunakan pertanyaan itu akan menarik perhatian pendengar yang belajar, sehingga pada akhirnya materi yang disampaikan akan lebih terpahami, tertangkap ya oleh ya pikirannya. Mungkin ini sementara yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kita bertauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, masih tinggal tersisa sedikit lagi dari kitab tauhid ini. Ya, sudah bisa kita selesaikan. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.